Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul kiram, a'azzani wa 'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita untuk kembali bertemu di majalisul ilm untuk membacakan ayat-ayat Allah dan hadisir Rasul fi baitinin buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka barakallahu fikum, sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya insyaallah pada pertemuan-pertemuan kita, kita akan membaca risalah qasirah nafiah, sebuah risalah ringkas yang sangat bermanfaat yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yakni Al-Qawaid Al-Arba', Al-Qawaidul Arba'. Ikhwani fi din barakallahu fikum, Asy-Syaikh sendiri rahimallahu taala memiliki banyak risalah ringkas yang bermanfaat yang beliau tulis. Sebagaimana ma'ruf, di antaranya beliau menulis Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalathah yang sudah ma'ruf di tengah-tengah kita. Kemudian salah satunya yang kita baca ini Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah. Kemudian diantaranya juga Usulus Sittah, Nawaqidul Islam, dan banyak yang lainnya. Dan kita telah menyebutkan bahwasanya kita memilih untuk membaca Al-Qawaidul Arba' karena pentingnya malakah kemampuan untuk membedakan yang mana perkara syirik, yang mana perkara tauhid. Agar dengan 4 kaidah ini, harapannya sebagaimana tujuan dari penulisan risalah ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala adalah tujuannya untuk membedakan dengan 4 kaidah ini, dengan 4 kaidah yang akan beliau sebutkan, kaidah al-mustambatah, kaidah-kaidah yang diambil dari adillah kitab wa sunnah. Jadi kaidah, 4 kaidah ini bukan karang-karangan beliau, bukan berasal dari perenungan beliau. Beliau malam-malam salat malam kemudian merenung, bukan, tapi berdasarkan tatabbu', berdasarkan penelitian beliau terhadap dalil, terhadap adillah minal kitab wa sunnah. Maka harapan dari penulisan beliau terhadap 4 kaidah ini adalah agar orang yang membaca, orang yang mempelajarinya dengan 4 kaidah yang diambil dari Alkitab wa sunnah bisa membedakan mana perkara tauhid, mana perkara syirik, mana ciri-ciri al-muwahhid, mana ciri-ciri al-musyrik. Harapannya demikian dari tujuan penulisan beliau rahimahullah ta'ala. Risalah ini sebagaimana sudah kita singgung berulang kali disebut dengan Al-Qawaid Al-Arba', 4 kaidah. 4 kaidah. Kita masuk ke langsung ke dalam kitab. Di sini beliau memulai dengan bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Telah ma'ruf di kalangan kita bahwasannya lafaz bismillahirrahmanirrahim yang banyak digunakan oleh para penulis kitab dari kalangan para ulama mengawali setiap risalahnya dengan basmalah atau ucapan bismillahirrahmanirrahim dalam rangka mencontoh kitabullah. Dalam rangka mencontoh kitabullah, yakni Al-Quran, di mana Al-Quran dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Awal kali dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, yakni pada surat Al-Fatihah. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, terlepas dari adanya khilaf, apakah bismillah itu termasuk ayat yang pertama atau bukan bagian dari ayat tersebut. Maka Al-Quran Kitabullah dimulai dengan lafaz bismillah, dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencontoh sunnahnya para nabi dan rasul, mencontoh sunnahnya para nabi dan rasul, yang mana setiap mereka, yakni para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, memulai lafaz bismillah dalam setiap tulisan-tulisan mereka. Di antaranya contohnya adalah Nabi Sulaiman, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Nabi Sulaiman memulai surat yang akan ditujukan kepada Malikah Saba, kepada Ratu Saba, yang mana dalam salah satu riwayat Israiliyat disebut dengan nama Balqis. Dalam surat yang ditujukan kepada Balqis, yakni surat dakwah Nabi Sulaiman, maka di dalam surat tersebut beliau memulai dengan bismillah, di mana Malikah Saba Allah kisahkan di dalam ayatnya, ia berkata, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Malikah Saba, Ratu Saba, mengatakan ketika mendapat surat yang diantar oleh burung hudhud. Kemudian Malikah Saba ini mengumpulkan para penggawa kerajaan. Inni ulqiya ilayya kitabun karim, telah datang kepadaku sebuah surat yang agung, kata Malikah Saba. Kemudian dia melanjutkan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan surat tersebut adalah, dibacakan, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Sulaiman melanjutkan, alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Janganlah engkau, wahai Ratu Saba, merasa tinggi atasku. Wa'tuni muslimin. Dan datanglah kepadaku dalam keadaan berserah diri, atau dalam keadaan muslim. Demikian secara ringkas dari Nabi Sulaiman kepada Malikah Saba. Syahidnya adalah tatkala Malikah Saba mengatakan, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat tersebut datang dari Sulaiman dan isinya adalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga adalah mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah memulai setiap suratnya kepada para raja-raja, surat dakwah, beliau memulai dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mencontoh kebiasaan para ulama mutaqaddimin, para ulama penulis kitab-kitab yang agung, kitab-kitab tauhid, kitab-kitab hadis, yang mana mereka memulai kitab-kitab mereka dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama yang datang setelah itu mencontoh kitabullah, kemudian sunnahnya para rasul, para nabi dan rasul, kemudian terkhusus sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mencontoh sunnahnya para ulama mutaqaddimin yang memulai setiap tulisan mereka dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka ini merupakan kebiasaan yang sangat baik yang perlu kita contoh. Setiap memulai tulisan atau memulai risalah atau memulai catatan, hendaknya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Asy-Syaikh memulai risalahnya dan ucapan as'alullahal karima rabbal arsyil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza batulya sabara wa idza aznaba istaghfara fa inna haula'i tsalatsa unwanu sa'adah. Baik, beliau memulai risalah Al-Qawaidul Arba, beliau memulainya dengan doa rahimallahu taala. Setelah bismillahirrahmanirrahim langsung disambung dengan doa kepada para pembaca. Doa yang pertama beliau menyebutkan, karena di mukaddimah ini beliau menyebutkan 5 doa. Menyebutkan 5 buah doa untuk para pembaca. Doa yang pertama adalah as'alullahal karim rabbal arsyil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau memulai dengan ucapannya as'alullahal karima. Aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah. Aku mohon kepada Allah yang Maha Pemurah, Rabbal Arsyil Azimi, Rabbnya Arsy yang Agung. Beliau bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ini Al-Karim, dan menyebutkan salah satu makhluknya yang terbesar, yakni Al-Arsy. Rabbal Arsyil Azim, Rabbnya Arsy yang Agung. an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Doa yang pertama beliau menyebutkan an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar ia, yakni Allah Subhanahu wa taala, yatawallaka fid dunya wal akhirah, memberikan walayahnya kepadamu fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi kita ulangi, doa beliau yang pertama adalah an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Rabb-nya Arsy yang agung, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para pembaca walayahnya. Apa itu walayah? Sebentar kita jelaskan. Memberikan kepada engkau walayahnya di dunia dan di akhirat. Walayatullah itu memiliki setidaknya dua makna. Kecintaan dan pertolongan. Kecintaan dan pertolongan. Jadi beliau mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya dan pertolongannya kepada hambanya yang membaca risalah ini. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya dan pertolongannya kepada orang-orang yang mau membaca risalah ini dengan niat untuk dapat membedakan mana tauhid, mana syirik, dalam rangka mempelajari al-aqidah, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian walayatullah, yakni kecintaan Allah dan pertolongan Allah. Yakni agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi hamba-Nya. Agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama hamba-Nya dengan makna yang khusus, karena kebersamaan Allah atau penyertaan Allah terhadap hamba-Nya ada dua jenis. Penyertaan Allah terhadap hamba-Nya ada dua. Ada yang umum, ada yang khusus. Adapun yang beliau inginkan dengan doa di sini agar Allah memberikan kecintaannya dan pertolongannya kepada para pembaca, yakni agar Allah mengiringi, selalu menyertai hamba-hambanya dengan penyertaan yang khusus, bukan yang umum. Karena kalau yang umum, yakni kepada keumuman orang. Jadi penyertaan Allah terhadap hamba-hambanya ada dua jenis, ada yang umum, ada yang khusus. Kalau yang umum, Allah selalu menyertai semua hambanya secara umum, semua makhluk, semua manusia, binatang dan yang lainnya, jin, malaikat. Allah selalu menyertai mereka dan mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah selalu menyertai mereka, mengawasi mereka dan mengetahui apa yang mereka perbuat. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa huwa ma'akum ayna ma kuntum. Dan Allah dan Dia selalu bersama kalian ayna ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wa huwa ma'akum ayna ma kuntum, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama kalian di mana saja kalian berada. Artinya apa? Allah selalu mengawasi kalian, mengetahui apa yang kalian perbuat. Sehingga harapannya hamba lebih hati-hati dan dapat bersikap muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, ma'iyah yang kedua, penyertaan Allah yang kedua adalah yang bersifat khusus, yakni kepada hamba-hambanya yang khusus, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai. Dan penyertaan Allah di sini maknanya bukan hanya sekedar mengawasi, tapi Allah mengawasi, mengetahui dan menolong hamba tersebut. Jadi ada makna menolong di sini. Sebagaimana Allah berfirman, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang al-muhsinun, orang-orang yang berbuat kebajikan. Maksudnya di sini adalah bersama di sini Allah selalu menyertai mereka, mengetahui doa-doa mereka, mendengarkan doa-doa mereka, memenuhi doa-doa mereka, menolong mereka dan seterusnya. Sehingga dibedakan antara ma'iyah yang umum dan ma'iyah yang khusus, kebersamaan Allah yang bersifat umum kepada seluruh makhluknya, yang mana Allah selalu bersama makhluknya, mengetahui perbuatan mereka, selalu mengawasi mereka. Adapun yang khusus, Allah selalu bersama mereka, yakni orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, Allah selalu bersama mereka dan akan menolong mereka. Doa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah taala di sini adalah yang kedua, yakni agar Allah selalu memberikan kepada kita kecintaan dan pertolongannya. Fid dunya wal akhirah, baik di dunia ketika kita masih hidup di dunia maupun fil akhirah, maupun kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian. Itu doa beliau yang pertama. Tapi barakallahu fikum, kemudian beliau melanjutkan dengan doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Setelah doa yang pertama, agar Allah selalu memberikan kecintaannya dan pertolongannya kepada kita di dunia dan di akhirat, beliau melanjutkan doa yang kedua, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, dan menjadikan engkau mubarakan aynama kunta, diberkahi. Menjadikan engkau diberkahi aina ma kunta, di mana saja engkau berada. Menjadikan engkau diberkahi aina ma kunta, di mana saja engkau berada. Apa maksudnya diberkahi di sini? Maka para ulama menyebutkan mubarakan aina ma kunta sebagaimana Nabi Isa alaihi salam tatkala ibunya yakni Maryam bernazar untuk tidak berbicara setelah lahirnya Isa alaihissalam, kemudian pak kaumnya ketika melihat Maryam datang dan menggendong seorang bayi tanpa adanya ayah menghujat mereka, menghujat Maryam dan mencela mereka, maka Maryam pun menunjuk kepada bayi Isa tersebut. Maka kaumnya berkata, kaifa nukallimu man kana sabiyya, ya Maryam, kaifanu kallimu man kana sabiyya, bagaimana mungkin kita akan berbicara dengan orang yang masih bayi seperti ini. Maka Allah tampakkan mukjizatnya ketika itu Nabi Isa alaihi salam yang masih dalam gendongan ibunya kemudian berkata, berbicara kepada kaumnya ketika itu, qala inni abdullahi atanil kitaba wa ja'alani nabiyya. Nabi Isa berkata, inni abdullah, aku adalah hamba Allah, atanil kitaba wa ja'alani nabiyya, Allah berikan kepadaku Alkitab dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah juga menjadikan aku diberkati di mana saja aku berada. Demikian Allah tampakkan mukjizatnya bagaimana seorang bayi Isa yang masih kecil, masih dalam gendongan ibunya, tiba-tiba berbicara kepada kaumnya ketika itu yang sedang menghujat ibunya. Maka Nabi Isa menjelaskan, salah satu penjelasan beliau adalah, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkati di mana saja aku berada, kata Nabi Isa. Diberkati di sini maksudnya adalah mu'allimanil khairi, mengajak kepada kebaikan. Mubarakan dari kata birkah yang artinya kolam. Jadi menampung kebaikan. Menampung kebaikan. Nah, sehingga maksudnya mubarakan aina ma kunta, agar Allah menjadikan engkau ini diberkati, yakni di mana saja engkau berada selalu mendatangkan kebaikan, selalu mengajak kepada kebaikan, selalu memberikan kebaikan kepada orang selain engkau. Ini doa yang kedua dari beliau rahimahullah taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan para pembaca mubarakan aina ma kunta, diberkati di mana saja berada, bisa mendatangkan kebaikan di mana saja berada. Selalu memberikan kebaikan dan selalu mengajak kepada kebaikan di mana saja berada. Kemudian yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara. Azan jam berapa ini? Doa yang ketiga, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan agar Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang bersyukur jika diberi. Agar Allah menjadikan engkau termasuk orang-orang yang bersyukur apabila diberi, diberi kenikmatan. Ini doa beliau yang ketiga terhadap para pembaca. Tapi barakallahu fikum, mungkin kita cukupkan sampai di sini. karena sudah masuk waktu maghrib. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita atas apa yang kita pelajari. Ilahuna naktafi subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.